بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب ما يدعى به للمرضى، وقد وصلنا في هذا الباب إلى الحديث الرابع، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. في هذا الحديث العظيم أيها الأخوة المستمعون الكرام، حسن تعامل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، ولطفه صلى الله عليه وسلم وجمال خلقه، فها هو يعود واحدا من أصحابه، والعيادة هي الزيارة للمريض، وزيارة المريض حق من حقوقه على إخوانه اطمئنانا على صحته ودعاء له. وفي هذا الحديث دعوة مختصرة فيها سؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء، والله عز وجل هو الذي بيده الشفاء كما في القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين، ومر معنا: لا شفاء إلا شفاؤك. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا من أهم ما يدعى به للمريض سؤال الله سبحانه وتعالى له الشفاء. ولو اكتفى الزائر بهذه الكلمة: اللهم اشفي فلانا، يسميه ويكررها ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك خيرا عظيما. ومن السنة تكرار هذه الدعوة ثلاث مرات كما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau serta para sahabat beliau semuanya tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan juga para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita masih berada pada bab tentang apa yang diucapkan atau doa apa yang dipanjatkan terhadap orang yang sedang sakit. Dan kita telah sampai pada hadis yang keempat dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata: adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjungukku. Kemudian beliau berkata: Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang bagaimana ya muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat-sahabatnya. Bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi dan menjenguk salah seorang dari sahabat-sahabat yang sedang sakit. Dan kita tahu bahwasanya menjenguk orang yang sakit ya merupakan salah satu hak dari hak-hak persaudaraan yang harus ditunaikan ya. Kita menjenguk orang yang sakit dalam rangka untuk menenangkan hati kita bagaimana, dan juga menenangkan hatinya bagaimana kondisinya. Kita ingin tahu bagaimana kondisinya, bagaimana kesehatannya. Kemudian kita mendoakan dia tatkala kita sedang mengunjunginya. Dan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan doa yang ringkas ya, akan tapi tentunya mengandung makna yang dalam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta agar Allah memberi kesembuhan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kita tahu bahwasanya kesembuhan hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an perkataan Ibrahim alaihissalam: wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan jika aku sakit maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Demikian juga telah kita lewati doa yang lain: la syifaa illa syifaa'uk, ya Allah tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala seorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, di antara doa yang terpenting untuk dia panjatkan kepada Allah untuk orang yang sedang sakit, yaitu berdoa kepada Allah agar menyembuhkan orang yang sedang sakit ini. Kalau seandainya dia cukup dengan doa yang disebutkan oleh Nabi terhadap Sa'ad, Allahumma shfi ya fulanan ya, dia mengucapkan ya Allah sembuhkanlah si fulan, dia sebutkan namanya, kemudian dia ulang tiga kali ya Allah sembuhkanlah si fulan, ya Allah sembuhkan si fulan, maka ini merupakan doa yang sangat agung ya, dan disunahkan kita untuk mengulangi sebanyak tiga kali sebagaimana Nabi SAW meminta kesembuhan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mengulanginya sebanyak tiga kali. Qala rahimahullah an Abi Abdullah Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu annahu shaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadih. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha' yadak على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر رواه مسلم. وهذه أيها الإخوة المستمعون رقية عظيمة يشرع للمسلم أن يرقي بها نفسه ولا سيما إذا وجد ألما ووجعا في أي موضع من بدنه سواء في مثلا بطنه أو في صدره أو في رأسه أو في يده أو في أي موضع من بدنه يضع يده على مكان الألم مكان الوجع الموضع الذي يحس أنه يؤلمه من جسده ثم يسمي ثلاث مرات يقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات. والبسملة هي استعانة بالله, البسملة استعانة بالله سبحانه وتعالى ولجوء إلى الله وتيمن بذكر اسمه تبارك وتعالى. والباء في بسم الله باء الاستعانة, هذا فيه الاستعانة بالله واللجوء إليه سبحانه وتعالى في أن يشفي المريض ويزيل ما به من ألم أو وجع. وقوله ثلاثا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا. قال وقل سبع مرات, وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقوله من شر ما أجد وأحاذر أي من شر ما أجد من وجع وألم, ومن شر ما أحاذر من ذلك أي ما أخاف وأتوقع وقوعه. وهذا فيه التعود من الوجع الذي هو فيه والتعود من الوجع الذي يخاف حصوله أو يتوقع حصوله في المستقبل, ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده. وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه, وفي هذه الدعوة العظيمة تعود بالله من ذلك. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis yang kelima dari sahabat Abu Abdullah Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Dia menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengeluhkan tentang rasa sakit yang dia dapatkan di badannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Hendaknya engkau meletakkan tanganmu di daerah ya badanmu yang kau merasakan sakit di situ. Wa qul bismillah thalathan. Kemudian ucapkanlah bismillah sebanyak tiga kali. Wa qul sab'a marrat. Kemudian ucapkan sebanyak tujuh kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ucapkan doa tersebut. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ucapkan sebanyak tujuh kali. Hadis ini riwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ruqyah yang sangat agung yang disyariatkan bagi seorang tatkala dia merasa sakit untuk meruqyah dirinya sendiri. Terlebih-lebih lagi jika dia merasakan adanya rasa perih atau rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya, di bagian mana saja di bagian tubuhnya, apakah di kepalanya ataukah di perutnya ataukah di tangannya, di bagian mana saja yang dia rasa sakit dari tubuhnya, maka hendaknya dia berdoa dengan ruqyah ini. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan agar meletakkan tangan di daerah yang sakit, kemudian mengucapkan bismillah tiga kali. Bismillah sebanyak tiga kali. Dan kita tahu bahwasanya bismillah adalah ucapan isti'anah. Itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga al-luju ilallah, yaitu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga tayammun bi barakatismihi. Demikian juga kita berharapkan dengan mengucapkan bismillah mengharapkan keberkahan dari nama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan rasa sakit kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa perih yang atau rasa sakit yang kita rasakan. Dan di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca 3 kali. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya Nabi SAW terkadang mengulang-ulangi doa sebanyak 3 kali sebagaimana yang lalu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ dan katakanlah sebanyak 7 kali. Apa itu? Doa, أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ, aku berlindung kepada Allah, ya, بِإِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ, dengan izzahnya Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَذِرُ, dari keburukan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Sabda Nabi SAW, min syarri ma ajidu wa uhadir, aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang aku dapati dan aku khawatirkan. Yaitu dari keburukan yang aku dapati berupa rasa sakit, ya, rasa perih yang aku dapati di jasadku. Dan wa min syarri ma uhadir, dan aku juga berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dari ketakutan atau penyakit yang aku khawatirkan akan menyusul datang, ya. Karena lihatlah dalam hadis ini bagaimana seorang berta'awudz berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa sakit yang sedang dia alami dan juga dia berlindung dari rasa sakit yang dia khawatirkan akan datang menimpanya, ya, di masa mendatang. Dan ini benar, ya, terkadang, ya, terkadang rasa sakit itu tatkala seorang merasa sakit, sakitnya bisa jadi bertambah-tambah dan bertumpuk-tumpuk, ya. Demikian juga tatkala seorang ditimpa dengan rasa sakit, maka terkadang dia benar-benar merasa gelisah. Ya, merasa gelisah, khawatir akan tertimpa dengan sesuatu, khawatir penyakitnya akan bertambah, sehingga dia menjadi khawatir dengan bertambahnya penyakit tersebut dan bertumbuk-tumbuknya. Oleh karenanya, doa ini mencakup doa berlindung kepada Allah dari rasa sakit yang sedang dia alami, dan juga kekhawatiran dari rasa sakit yang dikhawatirkan akan muncul atau akan datang, atau akan bertumbuk-tumbuk. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري وهذا فيه أيضا ما سبق استحباب الدعاء للمريض وسؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء وهو نظير ما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له 3 اللهم اشف سعدا وهنا في هذا الحديث زيادة على ما سبق أمران الأول أن الدعاء 7 مرات يكرر الدعاء 7 مرات مثل ما تقدم في حديث عثمان بن أبي العاص قال قل 7 فيحرص المسلم على الأعداد التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال 7 يأتي بها 7 لا يجعلها 6 ولا يزيدها 8 بل يحرص على العدد المروي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم كل عدد يحرص عليه على القدر المروي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني فيه زيادة توسل بعظمة الله وربوبيته للعرش ففيه توسل إلى الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم هذه وسائل توسل إلى الله سبحانه وتعالى بها والمطلوب هو الشفاء قال إلا عافاه الله من ذلك المرض وفيه أن دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة وفيه بركة عيادة المريض والدعاء له وعظم المنفعة التي تترتب عليها ولا سيما عندما يدعو له بصدق وإلحاح على الله وتكرار لألفاظ الدعاء 7 مرات كما هو مأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-6 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ada maridhan lam yahdurhu ajaluhu, ya, tatkala ada barang siapa yang menjenguk orang yang sakit yang belum meninggal dunia, faqala indahu 7 marrat, kemudian dia berdoa di sisi orang yang sakit tersebut sebanyak 7 kali, as'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyaka, ya Allah, aku minta kepada Allah yang maha agung, yang penguasa arsy yang agung, an yashfiyaka, agar Allah menyembuhkan engkau. Illa afahu Allahu min dzalikal marad, kecuali Allah akan menyembuhkan orang yang sakit tersebut dari penyakitnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasan. Kemudian Al Hakim mengatakan hadisun sahihun ala syartil Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih sesuai dengan kriteria persyaratan Al Imam Al Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya sebagaimana yang lalu menunjukkan tentang disunahkan kita berdoa bagi orang yang sedang sakit. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan bagi orang yang sedang sakit. Dan hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya tentang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma shfi Sa'dan, yaitu Rasulullah sallallahu memohon kesembuhan dari Allah buat Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tapi dalam hadis ini ada dua perkara yang berbeda daripada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama bahwasanya doa dalam hadis ini disebutkan 7 kali, ya. Disebutkan 7 kali. Nah, ini sama dengan hadis sebelumnya, hadis Utsman bin Abil As, ya, Rasulullah SAW mengatakan wa qul sab'a marrat, dan ucapkanlah 7 kali. Jadi ada doa Nabi yang diucapkan 3 kali, ada yang diucapkan 7 kali. Adapun doa dalam hadis ini diucapkan 7 kali. Dan tatkala disebut bilangan 7, maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk bisa mendatangkan doa tersebut sebanyak 7 kali. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dia kurangi menjadi 6 kali atau dia tambah-tambahi menjadi 8 kali, 9 kali, tidak, tetapi dia berusaha mendatangkan doa tersebut sesuai dengan kadar atau jumlah bilangan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dalam hadis ini ada tambahan tawassul, ya. Bertawassul dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul dengan rububiyah, ya, kekuasaan Allah terhadap arsy yang agung. Ya, dan tujuannya adalah agar Allah menyembuhkan. Jadi bertawassul dengan keagungan Allah dan sifat rububiyah Allah agar Allah menyembuhkan orang yang sedang sakit. Sebagaimana dalam doanya tadi, as'alullah azim, as'alullah al-azim, rabbal arsyil azim, ya. Aku meminta kepada Allah yang maha agung, yang menguasai arsy yang agung. Barang siapa yang mengucapkan doa ini sebanyak 7 kali, ya, maka Allah akan menyembuhkan orang tersebut dari sakitnya. Dan ini dalil bahwasanya doa seorang muslim kepada saudaranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi doa tersebut dikeluarkan dari hati yang tulus dari seorang muslim yang menyengutnya, dan juga dengan penuh permohonan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mengabulkan doa tersebut. Qala rahimahullahu taala wa anhu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. وهذا فيه استحباب قول هذه الكلمة لا بأس طهور إن شاء الله، ومعنى لا بأس أي لا شدة ولا أذى، ففيه سؤال الله عز وجل زوال الشدة والأذى. وقوله طهور أي ما أصابك مطهر لك، مطهر لك، وفيه تطهير لك، والمصائب كفارات تطهر العبد من ذنوبه وخطاياه. وقوله إن شاء الله هذه ليست جملة دعائية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقول الرجل اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما هي جملة خبرية، وإنما هي جملة خبرية، والمعنى أن الأمور بمشيئة الله إن شاء الله، أي الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. Kemudian hadis berikutnya sama datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang Arabi, yaitu Arab Badui yang sedang dalam keadaan sakit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Wa kana idza dakhala 'ala man ya'uduhu qaal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menjenguk orang yang sakit, beliau berkata la ba's tahurun insyaallah. Ya, la ba's tahurun insyaallah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil hadis ini merupakan dalil disunahkan bagi seorang yang menjenguk orang yang sakit untuk membacakan kalimat ini, yaitu doa ini, la ba'as tahurun insyaallah. Apa artinya la ba'as? La ba'as artinya la syiddah wala adha, yaitu artinya tidak ada kesulitan dan tidak ada gangguan, tidak ada penyakit. Artinya seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan rasa sakit, menghilangkan rasa berat yang dihadapi oleh orang yang sudah sakit. Oleh karenanya perkataan labas artinya permohonan kepada Allah untuk menghilangkan rasa sakit, untuk menghilangkan rasa sulit, rasa berat yang dialami oleh seorang yang sedang sakit. Kemudian tahur, tahur artinya suci, artinya apa yang menimpa engkau ya berupa rasa sakit dan yang lainnya itu akan mensucikan engkau, membersihkan engkau, karena kita tahu bahwasanya al-masaib adalah kafarat, bahwasanya musibah-musibah yang menimpa seorang hamba merupakan penebus dosa-dosanya dan juga akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Oleh karenanya kita sekalian berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang sakit tersebut dan juga mengingatkan kepada dia bahwasanya dia akan diampuni dosa-dosanya, dia akan dikurangi kesalahan-kesalahannya. Adapun perkataan insyaallah, ini bukanlah jumlah insya'i atau jumlah du'a'iyah, bukan kita berdoa dengan kalimat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tatkala seorang berdoa kemudian mengatakan terserah engkau ya Allah. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang berdoa, Allahumma ghufirli in syi't, Allahumma arhamni in syi't, ya Allah, ampunilah aku jika kau berkehendak. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Doa seperti ini dilarang. Seorang tatkala berdoa mohon kepada Allah, jangan mengatakan terserah engkau ya Allah, kalau kau mau sembuhkan, kalau enggak ini tidak boleh. Tetapi kalimat insyaallah di sini adalah jumlah khabariyah, yaitu Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang seperti ini ya akan diharapkan diampuni dosa-dosanya dan juga akan dihilangkan penyakitnya dan gangguan yang dihadapinya tatkala sedang sakit. Qala rahimahullah taala, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. هذا الحديث أولا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يصيبه ما يصيبهم من جوع أو مرض، وكذلك الموت كما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، ومن كان من البشر لا يستحق شيء من خصائص الرب وحقوق الرب جل وعلا على عباده. فهذا من الشواهد والدلائل على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له، وأن من كان مريضا لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما يقع فيه بعض الناس ممن ضلوا الصراط المستقيم فيلتجئون إلى القبور أو إلى المقبورين سائلين وطالبين. فالميت لا يملك لنفسه شيئا فضلا أن يملك ذلك لغيره. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يصيبه ما يصيب البشر، وفي القرآن الكريم قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن الله سبحانه وتعالى شرفه بكمال العبودية واصطفاه رسولا، فهو صفوة الرسل وخيار عباد الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد اشتكيت، أي هل اشتكيت من مرض، من وجع؟ فقال نعم، قال نعم. وهذا فيه جواز الإخبار، إخبار المريض عما به من وجع، من باب الإخبار لا من باب الشكوى. فرق بين باب الإخبار وباب الشكوى والتسخط، فالأول جائز والثاني لا يجوز. فيخبر عما بهم من مرض إخبارا لا شكاية وتسخطا، وهذا جائز إذا كان على سبيل الإخبار. ثم قال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذا فيه رقية جبريل عليه السلام لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وهي رقية يرقى بها المريض أو المحسود أو الذي أصيب بعين، كل هؤلاء يرقون بهذه الرقية، يقال في عند رقيتهم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك بسم الله أرقيك أي بهذه الكلمة العظيمة أرقيك وبسم الله هي أعظم رقية بسم الله هي أعظم رقية واسم الله سبحانه وتعالى عظيم ما ذكر على شدة إلا زالت وعلى مرض إلا انكشف وعلى هم إلا انفرج وقوله من كل شيء يؤذيك أي من كل شيء تجد منه أذى أو ألما أو تعبا من شر كل نفس أو عين حاسد من شر كل نفس أي نفس نفس حسود ألحقت بالمرء ضررا أو عين حاسد والعين حق كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وقوله الله يشفيك أي أن الشفاء بيد الله وفيه يتضمن سؤال الله سبحانه وتعالى له الشفاء وأنه لا شافي إلا الله سبحانه وتعالى ثم يختم بما بدأ بسم الله أرقيك وهذه رقية عظيمة رقية عظيمة يحرص على أن يرقى بها المريض وهي وافية وفيها معاني عظيمة وشاملة لما يصاب به المرض من أنواع المريض من أنواع المرض قال من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-8 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad ishtakait?" Wahai Muhammad, apakah engkau sakit? Qala na'am, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Maka kemudian Jibril alaihi salam meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin wa ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqik. Ya inilah nanti akan kita jelaskan apa makna dari ruqyah Jibril alaihi salam tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia ya, sebagaimana manusia-manusia yang lain. Ya, beliau ditimpa dengan apa yang ditimpa oleh apa yang menimpa manusia yang lain seperti rasa lapar, kemudian sakit ya. Bahkan beliau meninggal juga sebagaimana manusia-manusia yang lain sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau sungguh akan meninggal dunia wahai Muhammad dan mereka juga akan meninggal dunia. Oleh karenanya Rasulullah SAW adalah seorang manusia dan tidak berhak untuk diberikan hak-hak dari hak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sedang sakit, maka hendaknya tidaklah dia bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan sikap sebagian orang yang mereka tatkala sedang sakit, maka mereka pun bersandar kepada makburin, kepada orang-orang sudah meninggal dunia yang sudah dipendam dalam kuburan. Ya, kita tahu bahwasanya mayat tidak bisa memberi manfaat kepada dirinya, tidak bisa mengatur dirinya. Mayat apalagi memberi manfaat kepada orang lain. Ya, oleh karenanya seorang sedang sakit hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kalian. Tentunya perbedaan Nabi dengan manusia yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan peribadatan kepada Allah dan Allah telah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam dirisalah dijadikan seorang rasul. Ya, dijadikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul. Dalam hadis ini Jibril alaihi salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau sakit?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, iya saya sakit." Jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ya, mengabarkan tentang rasa sakit yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dibolehkan bagi seorang yang sedang sakit. Dia mengabarkan rasa sakit, rasa perih yang dia rasakan di tubuhnya. Dia boleh mengabarkan kepada orang lain. Tetapi tidak boleh dia mengabarkan dalam bentuk mengeluh. Ya, ya kalau kita dalam rangka mengabarkan saja, maka ini tidak mengapa. Jadi ini diperbolehkan. Tetapi kalau mengabarkan dalam rangka mengeluh, seakan-akan protes dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian Jibril alaihissalam ya membacakan ruqyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu merupakan ruqyah yang mulia dari seorang malaikat yang mulia kepada Nabi yang mulia. Yang ruqyah ini diharapkan atau dibacakan bagi orang yang sedang sakit, yang terkena rasa sakit atau terkena hasad misalnya, atau ditimpa dengan ain dan yang lainnya. Mari kita lihat apa ruqyah Jibril alaihissalam. Yaitu beliau berkata, Bismillahi arqiq. Ya, Bismillahi arqiq. Atau namanya Bismillah, ya, merupakan a'zamu ruqyah. Ruqyah yang paling baik adalah dengan mengucapkan Bismillah, dengan bertawassul kepada nama Allah yang agung. Dan tidaklah nama Allah disebutkan dalam segala kesulitan kecuali akan hilang kesulitan tersebut. Tidaklah nama Allah disebutkan dalam kondisi kesedihan kecuali akan hilang kesedihan tersebut. Tidaklah nama Allah yang disebutkan, tidaklah nama Allah yang agung disebutkan dalam tatkala kondisi seorang dalam keadaan gelisah kecuali akan hilangkan kegelisahan tersebut. Jibril alaihissalam berkata, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik. Aku meruqyah engkau dari segala sesuatu yang mengganggumu, ya, baik rasa sakit, baik kegelisahan, baik kesulitan. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid. Dan juga aku meruqyah engkau, ya, meminta kepada Allah kesembuhan dan perlindungan. Min syarri kulli nafsin, dari keburukan seluruh jiwa, ya, seluruh jiwa yang mengganggu, ya, ya, yaitu seperti jiwa yang hasad, jiwa yang dengki, yang bisa memberikan kemudaratan bagi seseorang. Ini semua didoakan oleh Jibril agar tidak terganggu. Au ainin hasid, demikian juga agar terhindarkan dari penyakit ain, ya, yang hasad, ya, kepada seseorang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu yashfik, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan engkau. Yang ini dalil bahwasanya kesembuhan hanyalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menutup ruqyah tersebut dengan apa yang dia mulai, itu dengan kembali mengucapkan Bismillahi arqiq. Ya, Bismillahi arqiq. Ini merupakan ruqyah yang sangat agung, yang seorang yang sakit dibacakan ruqyah doa ini dari apa-apa yang dia rasakan, apa yang menimpanya dari segala bentuk penyakit, apakah dia sakit biasa ataukah terkena ain atau terkena gangguan jiwa yang jahat dan yang lainnya, maka kita bacakan ruqyah yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma shahida 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن وهذه الكلمات العظيمة كما هو واضح من هذا السياق المبارك يستحب أن يحرص عليها المسلم وأن يكثر من تكرارها ولا سيما المريض فإن هذه الكلمات العظيمة التي هي توحيد وتعظيم وتكبير لله واستعانة بالله كما سيأتي بيان ذلك من أسباب الشفاء ومن أعظم أسباب الشفاء لأن فيها توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وكم هو عظيم بالمريض أن يشغل نفسه في مرضه بهذا الذكر المبارك الذي هو من أعظم أسباب الشفاء وإن كان الله سبحانه وتعالى قدر له موتا في مرضه ذلك فأعظم بها من كرامة وبركة وخير حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار وفي رواية لم تمسه النار وهذه فضيلة عظيمة ولهذا يحرص المريض على هذه الكلمات المباركات يكررها فإنها من أعظم أسباب الشفاء وإن كان الله سبحانه وتعالى قد كتب له موتا في ذلك المرض فإن من مات على ذلك لم تطعمه النار. وفي هذا الحديث تكرر أيها الإخوة المستمعون قوله صدقه ربه، صدقه ربه، والله سبحانه وتعالى من أسمائه جل وعلا المؤمن، ومن معاني هذا الاسم أي المصدق الذي يصدق الصادقين. وهذا الحديث من الشواهد على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يصدق الشاهدين له بالتوحيد والمكبرين المعظمين لله سبحانه وتعالى، يشهد لهم بأن ما قالوه حق وصدق. فالعبد يوحد الله ويكبره ويعظمه ويحمده سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يصدقه، يقول فلصدقه عبده، صدقه عبده. ثم هذه الكلمات المباركات كلمات عظيمة جدا، بدأها بأعظم الكلمات على الإطلاق، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي كلمة توحيد وإخلاص لله، فيها نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. وقوله والله أكبر، هذه كلمة تعظيم لله عز وجل، ومعناها أي الذي لا أكبر منه، فهو الكبير المتعال الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وقوله في التهليل وحده لا شريك له، هذا تأكيد للتوحيد، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات في كلمة التوحيد، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي في هذه الكلمة. وقوله له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، هذا من براهين التوحيد ودلائله وموجبات إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة استعانة والتجاء إلى الله، وإقرار من العبد وأيضا المريض، إقرار بأنه لا حول له، أي لا تحول من حال إلى حال، لا تحول من فقر إلى غنى، ولا من مرض إلى صحة، ولا من ضلال إلى هداية إلا بالله. ولا قوة للعبد يمارس بها أموره وأعماله ومصالحه إلا بالله سبحانه وتعالى، فإن أزمة الأمور كلها بيده. الشاهد أن هذه كلمات عظيمة جدا ومباركة، ويحسن بالمسلم أن يعنى بالإكثار منها، وأيضا أن تكون هدية تهدى للمرضى ينفعهم الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. Kemudian kita sampai pada hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya mereka berdua bersaksi ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan Allah akbar, maka akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan tersebut. Maka Allah akan berkata, La ilaha illa ana wa ana akbar. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecualiku, dan aku adalah yang terbesar. Wa idza qala la ilaha illa wahdahu la syarika lahu, jika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, maka Allah akan berkata, la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada syarikat bagiku. Jika sang hamba mengatakan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, ya, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, bagi Allah kerajaan dan bagi Allah segala pujian, maka Allah akan berkata, la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, kerajaan adalah milikku dan milikulah segala pujian. Wa idza qala, dan jika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, ya, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perubahan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berkata, la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwwata illa bi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan tidak ada perubahan dan tidak kekuatan kecuali denganku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qalaha fi maradhihi thumma mata lam tat'amhu an-nar. Barang siapa yang mengucapkannya tatkala sedang sakit, kemudian dia meninggal dunia, maka dia tidak akan disentuh dengan api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, dan dia berkata, haditsun hasan, hadis yang hasan. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat ini merupakan kalimat-kalimat zikir yang sangat agung, ya. kalimat-kalimat yang sangat agung dan nampak sekali dari bagaimana konteksnya yang penuh dengan keberkahan. Yang seorang muslim disunahkan dan dianjurkan untuk mengulang-ulangi kalimat ini, terutama tatkala dia sedang sakit. Karena ini adalah kalimat-kalimat yang agung, ya. Dalam kalimat-kalimat ini adalah ada tauhidnya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada ta'zim, ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ada takbir, ada membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua merupakan sebab datangnya kesembuhan. Karena dalam kalimat tersebut ada takbir, ada ta'zim, ada tauhid, ya. Oleh karenanya sungguh indah jika seorang yang sedang sakit kemudian mengucapkan doa ini, ya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah mengucapkan doa ini, mengucapkan zikir-zikir yang agung ini, tauhid, ta'zim dan takbir, kemudian Allah menakdirkan dia pun meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang sangat mulia. Apa itu? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia meninggal dunia tsumma mata lam tat'amun nar, maka dia tidak akan tersentuh dengan api neraka dan dia tidak akan terkena api neraka jahanam. Kemudian dalam hadis ini disebutkan saddaqahu rabbuhu, barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat yang agung ini, maka akan dibenarkan oleh Rabbnya, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya di antara nama-nama Allah yang indah, di antara asmaullah al-husna, yaitu nama Allah al-mu'min. Di antara makna al-mu'min adalah al-musaddiq, yang membenarkan. Yaitu apa? Yaitu yang membenarkan orang-orang yang jujur, yang benar, dan membenarkan orang-orang yang telah mempersaksikan tauhid Allah, yang telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis ini, tatkala seorang bersaksi atau seorang mengucapkan kalimat tentang tauhid, maka Allah benarkan perkataan dia. Tatkala seorang mengucapkan tentang pengagungan, tentang takbir, Allah membenarkan perkataan dia. Ya. Lihatlah dalam hadis ini bagaimana kalimat-kalimat yang penuh keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dengan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, la ilaha illallah, ya. Yang ini menunjukkan tidak ada sembahan yang berhak disembah. Dan tidak ada sembahan yang berhak diberi ketundukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar, kemudian menyebutkan tentang pengagungan atau membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akbar artinya dan Allah yang maha besar. Artinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah, dialah al-kabirul mutaal, dialah Allah yang maha besar. Kemudian kalimat berikutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata dan tidak ada syarikat baginya. Lihatlah dalam konteks kalimat ini, ya, dibuka dengan la ilaha illallah, diulangi lagi, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini merupakan kalimat tauhid. Kemudian dikatakan wahdahu, hanya engkau semata. Ini merupakan penekanan takkid terhadap tauhid. Kemudian la syarikalah, tidak ada syarikat bagi engkau, ya, sungguhnya penafian terhadap kesyirikan sudah termaktub dalam kalimat la ilaha illallah. Tetapi ditambah lagi penekanan, la syarikalah. Jadi la syarikalah, tidak ada syarikat bagimu, adalah penekanan terhadap penafian terhadap kesyirikan. Ya. Kemudian, la ilaha illallah lahul mulku lahul hamd. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah, milikmulah segala kerajaan dan bagimulah segala pujian. Dan ini merupakan dalail at-tauhid, merupakan dalil-dalil tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang berhak satu-satunya disembah. Allah Maha Esa dalam penyembahan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kenapa? Karena segala kerajaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la haula wala quwata illa billah, ya, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Dan la haula wala quwata illa billah adalah kalimat isti'anah, di mana seorang hamba tatkala mengucapkan kalimat ini, dia berikrar bahwasanya tidak ada haul, tidak ada perubahan dari satu kondisi-kondisi yang lain kecuali dengan izin Allah. Baik dari sakit menjadi sehat, baik dari kesesatan menjadi mendapatkan petunjuk, dari kemiskinan kepada kekayaan, seluruhnya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La quwata, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya, tidak ada daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalimat la ilaha illallah merupakan bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu seorang muslim hendaknya berusaha untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh berkah ini. Dan tidak mengapa kalimat-kalimat ini diberikan kepada orang yang sedang sakit sebagai hadiah bagi dia, agar dia mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh berkah ini dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, babun istihbabu su'al ahli al-marid an halihi. وهذا باب أيضا من الأبواب المهمة فيما يتعلق بالمرضى ومؤانسة أهل المريض بأن يسأل يسألهم عن حاله، وأهل المريض هم الأدرى بحال المريض، وربما يكون المريض على حال لا يتيسر أن يسأل، فيسأل أهل المريض عن حاله اطمئنانا عليه ومؤانسة لهم، وهذا من الهدي النبوي. وفي هذه الترجمة أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. وبارئا المراد بها أنه شفي، ومن المرض الذي ألم به أو أصابه أصبح بارئا، أي معافى بحمد الله سبحانه وتعالى. والشاهد من هذا الحديث السؤال عن حال المريض، لا سيما من طريق أهله وقرابته، وأن هذا السؤال من مستحبات في عيادة المرضى، وهو من جملة المؤانسة والملاطفة لأهل المريض وقرابته. وفيه أيضا أهمية التفاؤل، أهمية التفاؤل للمريض بالعافية والشفاء، كما قال علي رضي الله عنه: أصبح بحمد الله بارئا. ونكتفي هذا اليوم بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab tentang istihbab soal ahli al-marid an halihi, yaitu disunahkan untuk bertanya kepada keluarga orang yang sedang sakit tentang kondisi orang yang sakit. Ya. Dan ini merupakan salah satu dari bab-bab yang penting yang berkaitan tentang orang yang sakit, yaitu kita bertanya tentang kondisi orang sakit tersebut, terutama kita bertanya kepada keluarganya, karena keluarganya biasanya yang lebih mengetahui tentang kondisi orang yang sakit tersebut. Kan terkadang kita tidak mungkin bertanya langsung kepada si sakit, ya, karena mungkin kondisinya tidak mungkin untuk kita bertanya, atau kita mungkin sulit untuk bertemu dengan dia. Oleh karena itu kita bertanya kepada keluarganya, dan ini bentuk bagaimana kita menunjukkan kita ikut perhatian terhadap yang sakit dan memberi hiburan kepada orang yang sedang, keluarga orang yang sedang sakit tersebut, bersikap lemah lembut kepada mereka. Satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Ali bin Abi Thalib kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul Ali bin Abi Thalib keluar dari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi, yaitu tatkala sakit Nabi yang terakhir, yaitu yang di mana Rasulullah SAW akhirnya meninggal karena sakit tersebut. Faqalan nas, maka orang-orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, ini kunyahnya Ali bin Abi Thalib, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah SAW kondisinya pagi hari ini? Maka Abul Hasan Ali bin Abi Thalib berkata, asbaha bihamdillahi bari'an, alhamdulillah pagi hari ini Rasulullah SAW dalam keadaan sehat. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat perkataan dari Ali bin Abi Thalib bari'an artinya sehat atau sembuh dari penyakit, yaitu dari penyakit yang sedang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu bertanya kepada keluarga yang sakit tentang kondisi orang yang sedang sakit. Dan pertanyaan seperti ini disunahkan. Ini merupakan bentuk partisipasi kita atau perhatian kita terhadap orang yang sedang sakit dan menghibur orang yang sedang sakit, ya, bersikap lembut kepada mereka. Dan juga dalam hadis ini ada pentingnya kita bertafaul, ya, bertafaul dengan kebaikan, dengan kesembuhan. Lihatlah tatkala Ali bin Abi Thalib ditanya, maka dia mengatakan asbaha bihamdillahi bari'an, ya, Rasulullah SAW sembuh. Artinya Ali bin Abi Thalib berharap Rasulullah SAW akan sembuh, maka dia mengucapkan kalimat tersebut, alhamdulillah sehat, baik-baik saja, semoga dia cepat sembuh. Dan ini bentuk tafaul dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita bermanfaat bagi diri kita, dan juga menambah ilmu kepada kita, bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga Allah menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ana kembalikan kepada akhi Fawaz hafizahullah taala. Baik, terima kasih Jazakallahu Khairan atas dars yang disampaikan. Saudaraku Sihwan Sa'akidah, untuk selanjutnya ada tersisa 4 menit ke depan untuk kami ajukan pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Bapak Asep di Karangpucung, Lampung Selatan yang bertanya, "Ya Syekh, apakah boleh untuk mendoakan orang yang sakit dengan bahasa Indonesia karena atau bahasa daerah lainnya karena keterbatasan belum menghafal doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Terima kasih ya Syekh. لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يحرص المسلم أن يتعلم مثل يعني اللهم اشفي سعدا، يعني كلمة اللهم اشفي ليست صعبة، يحفظها ويدعو بها للمريض، اللهم اشفي فلان، اللهم اشفي أخي، اللهم اشفي كذا، يعني فيحرص، لأن الألفاظ النبوية ألفاظ عظيمة وجامعة وفيها خير، فيحرص الإنسان أن يحفظ ولو شيئا يسيرا منها، وإن لم يستطع لا حرج عليه إن دعا بلغته بما لا مخالفة للشرع فيه. أما إذا كان يتضمن مخالفة للشرع في شيء من البدع أو الألفاظ المحرمة فإنه لا يجوز. Saya menjelaskan bahwasanya tidak mengapa seorang berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Akan tapi yang lebih utama adalah seorang berusaha untuk menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena doa-doa Nabi adalah doa-doa yang penuh keberkahan dan mengandung makna yang sangat dalam. Ada doa-doa yang ringkas seperti tadi yang diajarkan oleh Nabi tatkala mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Kita doa yang mudah, Allahumma shfi, cuma begitu, Allahumma shfi, kita sebutkan, ya Allah sembuhkan, Allahumma shfi fulan, si fulan, sembuhkanlah dia, Allah, Allahumma shfi akhi, ya Allah sembuhkanlah saudaraku. Kalimat yang ringkas, Allahumma shfi, mudah dihafal. Ya, dan oleh karenanya dia berusaha untuk menghafal sebagian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi meskipun hanya sedikit. Namun jika dia tidak mampu, maka tidak mengapa dia berdoa dengan doa bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, dengan syarat bahwasanya doa-doa tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang, baik mengandung bid'ah atau mengandung hal-hal yang merupakan kesyirikan. Nah, terima kasih atas jawaban yang Syekh sampaikan. Kami angkat dari satu pertanyaan kembali dari pesan singkat dari Abu Muhibur Rahman di Pasaman Barat, Sumatera Barat, yang bertanya, "Ya Syekh Barakallahu Fik, bolehkah bagi kita untuk menjenguk mereka yang sakit dari non-muslim, dan bolehkah bagi kita untuk mendoakan bagi untuk kesembuhan dari si sakit tersebut?" Terima kasih. مر معنا قريبا عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه العيادة، العيادة لغير المسلم مع الدعاء أيضا له بالشفاء، إذا كان المراد بها التألف، تألف قلبه، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك سببا لهدايته للإسلام ودخوله في الدين ودعوته إلى الإسلام كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام اليهودي، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله. Telah lalu penjelasan dalam hadis-hadis yang lalu bahwasanya Nabi SAW pernah mengunjungi seorang pemuda Yahudi yang pernah membantu-bantu Nabi SAW tatkala pemuda tersebut sedang sakit. Ya, oleh karenanya boleh kita mengunjungi seorang yang non-muslim tatkala sedang sakit, dan boleh juga kita mendoakan dia untuk kesembuhan dengan syarat bahwasanya doa yang kita lakukan tersebut, kunjungan dan doa tersebut, dalam rangka untuk menarik perhatian hatinya, ya, dan merupakan, siapa tahu merupakan sebab dia senang dengan agama Islam, kemudian masuk dalam agama Islam. Kalau perlu kita mendakwahi dia. Nah, jazakallahu khairan ya Syekh. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari pendengar kita yang bisa kami ajukan. Mohon untuk Pak Tilatul Syekh memberikan ikhtitam dari kajian kita sore hari ini. Tafadhol. Fi khitami hadha al-liqa, as'allahu azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in likulli khair wa an yuslih lana sya'nana kullah. وأيضا أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai penutup dari kajian ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufiknya kepada kita semua agar kita bisa terantarkan kepada segala kebajikan dan segala kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan segala urusan kita, memudahkan segala urusan kita. Dan kita berdoa juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, demikian juga orang-orang yang sakit yang ada di kalangan kaum muslimin, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan juga mengampuni orang-orang kaum muslimin secara umum yang telah meninggal dunia. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi perlindungan dan memberi taufiknya kepada kita semua. Billahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.